wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berada di penghujung kajian bedah buku Halal Haram Bisnis Online. Dan di bagian akhir buku ini kita akan membahas tentang regulasi aspek legal dalam jual beli online serta praktiknya. Tulisan yang terakhir ini adalah hadiah yang diberikan oleh salah satu ikhwah kita. Beliau adalah Bapak Supandiar SH bin Muhammad Idris. Dan beliau menghadiahkan kepada saya, silahkan ditambahkan di buku antum tanpa royalti sama sekali, Masya Allah. Semoga ini bagian dari keikhlasan beliau. Tentang Pak Supandiar, saya yakin para pemirsa sudah cukup mengenal beliau. Beliau dilahirkan di Palembang pada bulan Oktober tahun 1968. Berarti sekarang usianya berapa ini? 52 atau 42 ya. Dan beliau mendapatkan gelar SH Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya Palembang. Dan beliau cukup aktif dalam beberapa kegiatan advokasi untuk beberapa lembaga dakwah di Indonesia. Dan beliau menulis satu buku yang sudah dihadiahkan kepada saya dan sudah saya baca, alhamdulillah. Judulnya Advokasi Elegan Dakwah Islam. Tayyib. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Supandiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Waalaikum barakallahu. Seger sekali pagi ini Pak Supandiar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesti segar. Dan tetap sudah ngopi ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Pak Supandiar, karena bagian akhir dari buku ini adalah tulisan Bapak, maka Bapak harus mempertanggungjawabkan. Ini bahasa lainnya. Bapak harus menyampaikan, karena kalau saya yang menyampaikan nanti nggak nyambung. Dan kita ada waktu kurang lebih 25-30 menit untuk Pak Supandiar memberikan penjelasan tentang seperti apakah aspek legal dalam transaksi online. Dan yang cukup sering kita dengar adalah masalah undang-undang ITE. Ya. Itu kira-kira cakupannya kayak gimana. Dan yang ketiga, masalah mengambil hak cipta orang lain seperti video di UFIT atau di ANB Official yang didownload oleh pihak lain, kemudian dikomersilkan, itu nanti kira-kira konsekuensinya seperti apa. Tayyib, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Supandiar. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustadz dan teman-teman lainnya lewat online. Ini juga tentang bahas online, jadi via online Masya Allah lebih abdal. Saya memang meniatkan untuk menghadirkan Ustadz bagian dari bab regulasi aspek jual beli online dan praktiknya, agar teman-teman, sahabat, Ustadz-Ustadz yang lain bisa tidak hanya mengetahui aspek syariah, tapi juga memahami hukum positifnya. Karena kalau memahami aspek syariah, betul, akhirnya selamat, kita bisa terjaga dari perbuatan dosa, bahkan syirik. Ya. Untuk dunia memang urusannya adalah kerugian. Nah, kerugian ini kadang-kadang banyak orang yang jadi stres, bahkan bisa berbuat syirik, bisa berbuat yang maksiat lainnya. Jadi, mengetahui aspek regulasi aspek jual beli online dan praktiknya, insya Allah tercegah dari kerugian, baik itu rugi material ataupun secara immaterial, psikis ya. Psikis itu ya bisa stres, bisa bahkan bisa gila ya. Gitu. Saya akan mulai. Perkembangan teknologi di dunia maya sangat cepat sehingga ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bisa lebih cepat ya, mudah dilakukan, pembayaran cepat, waktu menjadi singkat. Dampak negatifnya adalah konsumen lebih sering dirugikan baik materi, yakni berupa uang dan juga non materi yaitu waktu, pikiran, perasaan dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak perlu ada payung hukum, umbrella prohibition. Payung hukum ini sendiri dibuat oleh DPR, DPRD kalau ada aturan daerah setempat, provinsi, DPR kota, kabupaten, presiden, menteri perdagangan, menteri keuangan, menteri terkait lainnya, gubernur, bupati, atau wali kota. Berbicara tentang masalah jual-beli, kita tidak bisa lepas dari pertama undang-undang ITE dan undang-undang tentang perlindungan konsumen ya. Undang-undang ITE sendiri sudah dua kali ada perubahannya. Ada yang perlu kita sampaikan ya, bahwa pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen. Nah, ini karena kita bicara konsumen, hak konsumen itu lebih kita depankan. Karena yang lebih cenderung rugi itu konsumen, walaupun ada juga pelaku usaha yang dirugikan, tapi jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah konsumen yang dirugikan. Satu, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Jadi sangat bagus sebenarnya undang-undangnya, didengar pendapatnya. Jadi kalau kita ada jual beli, transaksi jual beli, menanyakan apa kualitas produk atau spek dari produk itu sendiri atau manfaat dari jasa ya, jadi kita di sini jual beli baik itu barang dan atau jasa. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Ini bisa ditanyakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kalau di kabupaten atau kota. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Masya Allah, Islam mengajarkan kita untuk jujur dan tidak pilih-pilih kalau bermuamalah, betul ya Ustaz ya. Jadi kita mau sesama muslim ataupun non muslim kita diperbolehkan dan tidak boleh terjadi diskriminatif. Undang-undang sudah menentukan hal itu. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan hasil jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya. Contohnya, kalau kita menampilkan foto, katakanlah kacang almond. Di foto itu kacangnya tuh utuh. Ya. Dan kalau sampai konsumen, itu harus utuh juga. Tidak boleh terjadi pecah. Kalau terjadi pecah, maka konsumen berhak meminta ganti rugi atau kompensasi. Tapi kalau dia rela untuk tidak minta kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, itu tidak ada masalah. Yang jelas, kewajiban daripada pelaku usaha adalah untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian. Ya contohnya tadi kacang. Kacang itu kan rawan rusak. Makanya harus ada klausul dicantumkan apabila terjadi pecahnya itu. Saya ambil contoh kacang, maka konsumen pelaku usaha meminta maaf bila terjadi kerusakan ini dan seterusnya ya, yang tidak sengaja, karena bisa jadi terjadi kerusakan itu sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pihak ekspedisi, itu biasanya ya. Kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya ya, termasuk di sini undang-undang hak cipta. Jadi kalau Anda tidak berniat untuk mengkomersialkan, maka dia tidak bisa apa istilahnya dianggap melanggar undang-undang. Tapi hak yang membuat katakanlah video di YouTube itu merasa dirugikan, dia berhak untuk menggugat Anda, ya. Sekali lagi, dia berhak. Nah, makanya kalau kita tidak pengen digugat, ya sebaiknya diantisipasi, jangan sampai kita melakukan hal ini yang bukan hak kita, tapi kita share, atau apalagi dengan niat menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Sebaiknya jadi YouTuber ya, jangan punya niat untuk apa mengambil keuntungan dari video yang bukan hak kita. Ancamannya berat, itu bisa dituntut ganti rugi, pidananya itu 5 tahun ya, itu perlindungan hak ciptanya ada itu ya. Termasuk juga gambar ataupun tulisan yang bisa jadi ada komersilnya di situ, kita tidak mencantumkan si penulis atau si pembuat, maka itu secara hukum adalah perbuatan melanggar hukum, baik pidana maupun perdata. Ya. Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha, nah ini untuk pelaku usaha atau pengusaha nih, sesuai pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Nah, ini sampai detail undang-undang perlindungan konsumen itu memberikan apa sampai pemeliharaan yang detail gitu. Masya Allah. Jadi ini jarang saya temukan pelaku usaha yang seperti ini. Jarang, sangat jarang. Ada sih, tapi sangat jarang. Ya, orang Islam, apalagi masalah mesin atau barang elektronik seperti komputer, handphone, jarang sekali yang mencantumkan ini. Yang terjadi malahan banyak barang gelap yang tentunya secara hukum syar'i maupun hukum positif jelas terlarang. Kedua, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Jadi di situ ya, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Ini banyak kaitannya tentang apa undang-undang perlindungan konsumen, tentang hak cipta, hak paten, dan seterusnya. Empat, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa itu serta memberi jaminan dan atau garansi atau barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Jadi seyogyanya, seharusnya, kalau bahasa halusnya, seyogyanya itu semisal kita membeli sepatu, itu seringkali banyak terjadi penipuan atau katakanlah kalaupun bukan penipuan, dipaksakan oleh pelaku usaha. Misalnya kita meminta nomor sepatu 40, dikasih yang nomor 43 atau mungkin bisa lebih kecil. Nah, di situ harusnya kita meminta garansi atau pelaku usaha mencantumkan garansinya. Atau kalaupun tidak, konsumen bisa meminta garansi lewat chat ya. Chat di, kalau di toko online kan ada chat resminya, kalau pribadi bisa ke WhatsApp. Begitu. WhatsApp atau yang lainnya, bisa juga SMS. 5, pelaku usaha itu memberikan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atau atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Ya, ada yang masalah kalau laptop atau handphone, masalah softwarenya biasanya. Kalau hardwarenya biasanya karena kelalaian konsumen tidak bisa diberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian. 6. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya yang tidak sesuai dengan perjanjian adalah kita beli iPad ternyata dikasih Android. Nah, itu beda hal walaupun sama-sama benda elektronik. Ya. Bagaimana jika pelaku menipu atau curang? Di dalam pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang ada diterima dengan barang tertera dalam iklan, foto atau video juga ya, karena sekarang banyak juga video yang iklan di Facebook itu, Instagram ya, atau WhatsApp pun sekarang juga ada video. Penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran larangan bagi pelaku usaha dalam perdagangan barang. Sesuai pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha itu sendiri sesuai pasal 7 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha melanggar larangan tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pidana itu bentuknya penjara dan juga bisa pidana denda berupa uang. Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tersebut tadi dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling banyak 2 miliar. Nah, di situ dan ini tidak menutup kemungkinan pelaku usaha dituntut untuk secara perdata dalam bentuk ganti rugi. Misalnya si konsumen mengalami kerugian secara real, secara material, misalnya barangnya itu dia sudah membayar 3 miliar, maka si konsumen bisa menggugat secara perdata selain pidana ini. Ya, karena dia udah keluar duluan kan berarti rugi secara material. Bisa juga immaterial ya. Karena tidak dilayani dengan nyaman, tidak di yang tadi hak konsumen tidak mendapat pembinaan, tidak mendapat perlindungan ya. Tidak diberlakukan secara jujur, bahkan mungkin bisa jadi diperlakukan secara diskriminatif. Nah, jadi di sini juga kontrak elektronik dan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau kita singkat PSTI. Transaksi jual beli Anda meskipun dilakukan secara online berdasarkan Undang-Undang ITE dan PP Peraturan Pemerintah PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik. Jadi kalau dulu mungkin zaman Rasulullah SAW atau sahabat kebanyakan lisan, tapi tertulis juga sudah ada ya seperti perintah Allah di Al-Qur'an Al-Baqarah 282. Nah, kalau di online tertulisnya ketika pelaku usaha itu menampilkan video, gambar, atau tulisan yang menyatakan produknya ini, itu, dan keunggulan, dan lain-lainnya. Ketika harga termasuk, ketika kita okay, berarti ada kesepakatan. Ya, kesepakatan. Jadi itu sudah terjadi kesepakatan, terus kita bayar, sudah terjadi perjanjian jual beli, ataupun mungkin bisa jadi sewa menyewa via online misalnya, walaupun kita sewa rumah katakanlah, tapi kita melakukan transaksinya atau deal-dealannya itu, atau tawaran tawar menawar itu via WhatsApp atau via email, maka itu kaitannya adalah undang-undang ITE dan perlindungan konsumen. Kontrak elektronik menurut pasal 47 ayat 2 PPPSTE dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, bukan cakap ya, yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, di sini dia dewasa, kalau dalam undang-undang positif ya. Dewasa secara umum adalah lebih amannya, walaupun di beberapa undang-undang agak berbeda, tapi di dalam jurisprudensi itu dewasa itu dan banyak undang-undang lain menentukan adalah usia 21 tahun atau yang telah menikah, walaupun belum 21 telah menikah maka dia dianggap cakap dan waras serta tidak boros ya, tidak dibawa pengampuan ya, tidak gila. Nah, jadi harus diperhatikan kalau anak-anak melakukan transaksi online, ketika dia melakukan transaksi dengan pelaku usaha, jadi berarti dia di sini sebagai konsumen, maka apa perjanjian itu sendiri bisa dibatalkan. Akan tetapi kalau pihak pelaku usaha menyetujui, maka dia sah sebagai suatu perjanjian elektronik. Terdapat hal tertentu, ya harus begitu. Ya, jadi hal apa yang diperjualbelikan juga harus jelas. Apakah itu jual beli kredit atau jual beli cash, ya, dan seterusnya. Keempat. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum. Kontrak elektronik itu sendiri setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut. Satu, data identitas para pihak. Nah ini, kalau kita belanja di toko resmi online, jelas ya data kita. Walaupun di situ ya sifatnya ada yang kurang pas dengan syar'i, artinya nama kita bisa asal ngisi nama, tapi sebaiknya nama asli sesuai KTP, gunanya untuk kalau terjadi apa-apa komplain kita ada nama resmi ya, nama yang diakui oleh undang-undang kependudukan, nama yang ada di KTP ya. Objek dan spesifikasi persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dan hal terdapat pembatalan oleh para pihak. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak. Jadi ada prosedurnya, nggak boleh kita mengatakan ada klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu bisa dipidana. Ya. Klausul baku seperti itu, nggak boleh seperti itu. Atau kalau di pengusaha laundry itu masih banyak yang terjadi. Ya, bila barang ini tidak diambil selama sekian bulan, maka dianggap apa punya pemilik dari pihak pengusaha atau dianggap hilang, ya, macam-macamnya apa klausul baku yang menyelisihi hukum positif. Ya, bahkan secara syar'i juga termasuk hal yang batil mungkin, Ustaz. Amin terbaik mungkin lebih paham tentang ini. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik artinya pilihan hukum di sini kalau transaksi elektroniknya biasanya kalau lewat WhatsApp atau pribadi atau ke perusahaan baik WhatsApp atau email dia juga bisa memilih ya bisa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK atau ke Pengadilan Negeri atau kalau dia ada perjanjian yang syariah bisa dicantumkan dengan tegas tunduk kepada pengadilan agama setempat. Jadi sekarang pengadilan agama itu tidak hanya mengurusi kasus perceraian, waris, hibah, wakaf, tetapi transaksi ekonomi yang jelas-jelas mencantumkan secara syariah tunduk kepada pengadilan agama, maka bisa diproses itu. Tulisan ini sudah pernah dimuat di komunitas pengusaha muslim Indonesia. Ya. Bisa disearching, ya. Insyaallah. Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang Anda lakukan, Anda dapat menggunakan instrumen undang-undang ITE dan atau BPSTE sebagai dasar hukum dan menyelesaikan permasalahan Anda. Terkait dengan perlindungan konsumen, pelaku usaha menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Ini barang yang Anda terima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 49 ayat 3 PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut. Yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai. Nah, ini penting karena nanti kalau sampai 2 tahun baru klaim, nah itu udah nggak benar, bisa jadi kerusakan itu sudah ada unsur kesengajaan asal klaim ya. Begitu. Selain ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang Anda terima tidak sesuai dengan foto tuh tadi yang seperti saya bilang kacang tadi kan biasanya foto itu utuh, tapi pas sampai ternyata pecah, bahkan ada retak berpuluh-puluh, bahkan ada seperti retak pasir. Nah, ada penjual atau pelaku usaha itu bagus, dia mencantumkan bahwa produknya itu bisa terjadi keretakan yang bisa besar, bahkan bisa kecil. Nah, kalau kita menyetujui itu, berarti kita sudah sepakat. Tapi kalau kita tidak menyetujui itu, maka kita bisa klaim. Loh kok itu fotonya, atau videonya, atau filmnya itu utuh. Kenapa saya dikasih sampai ke tempat saya cacat. Ya, baik cacatnya sedikit ataupun banyak. Ya. Jadi menurut Profesor Subekti rahimahullah dalam bukunya tentang hukum perjanjian konversasi ya jadi kalau yang cacat itu bisa konversasi meliputi tidak melakukan apa yang disanggupi akan yang dilakukannya sama sekali melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dia tetap melaksanakan misalnya dia apa mengirimkan suatu barang sudah dilaksanakannya tapi dia bilang bisa sampai 2 hari ternyata sudah sepekan tidak sampai-sampai juga kepada konsumen maka itu termasuk konversasi melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat nah, ini dia tidak ada dalam bisnis itu atau transaksi jual beli online itu yang namanya afon ahi bisnis AA ya, kalau yang dikenal itu afon ahi afonnya udah sangat terlambat lagi janjinya. Misalnya ini banyak terjadi di bidang properti. Katanya kalau sudah lunas DV atau yang dipersyaratkan akan segera dibangun. Ternyata si developer ini pengembang tidak melaksanakan janjinya itu. Ya. Atau mungkin bisa nanti terlambat anak. Mendingan nantinya ini ada batas waktunya. Ini enggak ada batasnya. Maka dia masuk Ini cakupan nomor satu. Ini juga bisa digugat perdata dan atau pidana. Jika salah satu dari empat macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalil terjadi wan prestasi. Misalnya barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spek barang yang dimuat dalam display homepage atau yang lainnya ya. Bisa ke WhatsApp, bisa ke Facebook atau Instagram yang bisa terjadi transaksi jual beli online. Nah, pidana penipuan jual beli online ini sering kali terjadi. Kita kaitannya ke pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya. Bunyi selengkapnya pasal Undang-Undang Informasi dan Elektronik atau Undang-Undang 11 tahun 2008 adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebarkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Ya, berita bohong misalnya beli kapling, jual kapling ada pohon kurma, ternyata nggak ada pohon kurma dan sejenisnya. Bisa dipidana paling lama 6 tahun atau 1 miliar. Catatan transaksi online. Jaminan keamanan keandalan website elektronik komersi belum mendapat perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar, misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas online, toko online maupun blog. Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet. Alternatif penyelesaian kita bisa ke BPSK. BPSK itu ada di Dinas Perindustrian atau Perdagangan di kota ataupun kabupaten, ataupun kalau belum ada ya ke dinasnya biasanya ditangkap. Kalau kalau di kota-kota besar biasanya tidak ada apa kantor tersendiri. Kalau enggak, tanya ke Dinas Perdagangan setempat. Itu enggak ada biayanya ya, gratis ya. Kalau ke pengadilan negeri data pengadilan agama ada, benar-benar resminya biaya itu bukan dari oknum ya. Ada, jadi kita store ke bank. Gitu. Nah, untuk amannya pasar online itu ada pengalaman dari saya, buat grup WhatsApp di lingkungan Anda. Ya misalnya satu RT, satu kelurahan, satu kecamatan, lebih afdol lagi kalau sesudah jamaah kajian. Jadi kalau ada yang apa ada kecurangan atau mungkin ada wan prestasi, maka bisa dilaporkan ke adminnya, adminnya bisa menegur langsung. Dan di tempat kami, alhamdulillah ada grup tersendiri WhatsApp jual beli ya, grup pasar namanya, ya Am Iwan ya, ada grup pasar. Nah, secara umum udah saling kenal mengenal dan alhamdulillah amanah. Kalaupun tidak amanah akan ditegur dan dikeluarkan dari grup tersebut. Ya. Demikian ya, sudah 30 menit nih, sudah 25 menit. Semoga bermanfaat. Kita masuk ke tanya jawab, insyaallah. Baik. Jazakumullah khairan, Pak Supandi. Jazakumullah khairan, ya Ustaz. Ini saya kalau disuruh menghafal kayaknya enggak sanggup ini, Pak. Banyak saya juga enggak hafal. Oh, gitu. Baik, kita sama-sama enggak hafal. Intinya lah. Alhamdulillah. Cuman kalau saya perhatikan ini masyaallah, ternyata pemerintah sudah membuat undang-undang yang secara timbangan sangat sesuai dengan syariah. Seperti tadi ya di pasal 4 UU ya. nomor 8 tahun 99 ya, tentang hak konsumen. Betul sekali, tentang hak memberikan konsumen punya hak atas informasi yang benar, jelas dan seterusnya. Hak mendapatkan pembinaan pendidikan. Ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Masyaallah. Al-bayyani bil khiyar ma lam yaftariqa, penjual dan pembeli itu punya hak khiyar, hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad sebelum keduanya berpisah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burikalahuma fi bai'atihima. Kalau keduanya saling jujur, saling menjelaskan, terbuka, maka akan diberkahi transaksinya. Masyaallah. Wa in katama wa kadzaba, tapi kalau saling menyembunyikan, saling berdusta, muhiqat alaihima barakatuhuma, maka transaksinya akan dicabut keberkahannya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim, ya. An-nasihatu likulli muslimin, dan nasihat kepada seluruh muslim itu memberikan yang terbaik bagi seluruh muslim, termasuk dalam bertransaksi. Terus tadi di pasal Undang-Undang Kontrak Elektronik, ya, pasal 47 ayat 2 tentang dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, masya Allah dah. Dan tadi Pak Supandiar ngasih tambahan penjelasan, usianya 21 tahun, betul Pak ya? Betul, betul. Kemudian berakal, tidak boros, dan seterusnya. Ini sama persis seperti yang saya pelajari di fikih muamalah, Pak. Ya, masya Allah. Pak, jadi bisa kita bikin buku tersendiri, gitu, Ustaz. Masya Allah. Baik. Jadi dalam aturan fikih muamalah, subjek itu diantara syaratnya adalah memiliki ahliyah tasarruf. Ahliyatut tasarruf itu kalau diterjemahkan di undang-undang ini punya kecakapan dalam bertransaksi, namanya ahliyatut tasarruf. Dan sama syarat ahliyatut tasarruf itu balig, kalau di sini kan usia 21. Iya, kalau itu sudah mimpi ya tadi. Ya, jauh dari balig Pak itu, Pak. Kalau dalam fikih muamalah usia balig sudah boleh. Mungkin usia 15 ya. Iya. Ini 21 berarti lebih matang lagi. Lebih matang lagi, Pak. Kemudian balig, berakal, dan rasyid. Nah, ini persis disebutkan. Usia dia satu, berakal, tadi waras artinya tidak gila. Dan yang ketiga adalah tidak boros. Tidak ya, boros itu terapannya rasyid. Ya. Artinya, rasyid. Dia punya kedewasaan dalam menggunakan harta. Kemudian juga tentang masalah hak cipta yang itu dilindungi oleh undang-undang kita. Sama persis Nabi SAW juga menekankan hal itu. La yahillu malu mri'in muslimin illa bithibi nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Dan harta menurut para ulama itu ada malun hissi dan malun ma'nawi. Ada harta fisik dan ada harta non fisik. Ya, sama. Nah, jadi harta non fisik berarti termasuk hak kekayaan intelektual. Sebuah karya online dan seterusnya, properti digital. Iya. Jadi, masya Allah kalau saya perhatikan, ini sudah sangat sesuai dengan beberapa kajian fikih yang dibahas oleh para ulama. Saya tidak tahu mereka ketika membuat undang-undang ini apakah membaca buku fikih, membaca Al-Mughni, atau membaca Al-Majmu'. Sebenarnya undang-undang ini diintroduksir dari kitab undang-undang perdata. Betul, itu peninggalan Belanda, tapi Belanda itu mengintroduksir dari kode sipil Prancis, ya. Itu kode sipil Prancis kan dari Napoleon. Napoleon sendiri kan mengintroduksir dari hukum Islam itu, Ustaz, asalnya. Cuman memang ada yang direkayasa. Kalau saksi misalnya, saksi itu dua orang, lalu dua orang laki-laki udah cukup dalam Islamnya, Ustaz. Nah, kalau dalam hukum positif dua perempuan sudah dianggap dua saksi. Ya itu. Jadi kita sebenarnya kalau setiap kali sidang kita yang sudah memahami sunnah, saya akan mengajukan kalau dua perempuan harus saya tambah satu saksi laki-laki. Ya, ada sedikit perbedaan. Jadi mungkin tapi bagian itu dua. Karena mereka punya prinsip kesamaan antara laki dan perempuan. Nah, itu dia. Itu sudah di istilahnya tuh rekayasa manusianya di situ. Tapi secara umum perdata itu adalah kesepakatan intinya, Ustaz. Kesepakatan dan cakap. Masya Allah. Baik, Pak Supandiar, dan kita memberikan kesempatan bagi para pemirsa, baik yang melalui channel ANB Official, fanpage ANB Official, termasuk juga yang nonton melalui beberapa media sunnah yang merilai. Anda bisa melayangkan pertanyaan secara langsung melalui line telepon di nomor 081 2444 3344. Dan Pak Supandiar tadi juga sudah disebutkan bahwa cara untuk mengajukan gugatan itu bisa ke dinas setempat ya, atau BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di bawah ya, naungan apa dinas perindustrian atau dinas perdagangan. Gratis ini Pak ya? Oh, gratis, tidak ada biaya. Gratis. Masya Allah. Tapi kalau pengadilan ada biaya. Kalau pengadilan ada biaya. Baik. Baik, ini ada telepon yang masuk Pak Sumadian. Kita kasih kesempatan untuk ya, masuk ya. Kita angkat. Ya. Baik, silahkan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini Agung dari Solo mau bertanya. Silakan Bapak. Siapa Pak namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung dari Solo Pak. Oh Pak Agung Solo ya. Iya ya. Ustaz, saya mau bertanya. Silakan Pak Agung. Iya Ustaz, ini saya mau bertanya. Ini ada platform baru yang berfungsi untuk menjembatani antara supplier dan dropshipper. Yang jadi masalah di mana, Pak? Lebih fokus untuk jualan di marketplace. Untuk join member jadi dropshipper dikenakan biaya Rp597.000. Berlaku selama setahun. Dengan fasilitas yang diberikan, modul online 130 buah, bimbingan dan pendampingan sampai bisa berjualan, memberikan supplier yang bisa support COD. Kalau gagal COD, dropshipper tidak dikenai biaya, atau kena biaya ongkir balik saja, atau tergantung kesepakatan antara supplier dan dropshipper. Bisa layanan Grab dan Gojek. Kalau barang retur, supplier siap ganti. Mekanismenya apabila dropshipper mau order ke supplier, uang masuk ke platform ini dulu. Kalau barang sudah dikirim supplier, baru supplier bisa ambil uangnya ke platform ini. Baik. Kalau saya mau daftar jadi dropshipper di platform ini, apa ada unsur ribanya? Kalau ada, bagaimana solusi saya sebagai dropshipper agar agaknya bisa syar'i? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya lebih ke arah fikih Pak Supandiar nih. Iya, ya, monggo. Ya, saya mohon izin sebentar ya. Dan ini sudah pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang masalah dropshipping ya. Yang intinya ketika kita berbicara tentang masalah teknis menggunakan jasa pemasaran, maka marketer atau orang yang memasarkan produk itu tidak boleh dimintai biaya pembayaran di awal. Kenapa? Karena yang terjadi adalah transaksi jual beli peluang pasar. Saya kasih contoh sederhana, kalau saya punya 100 kapling, kemudian mau saya bangun perumahan, Anda ikut mendaftar, saya mau jadi broker atau marketer. Kemudian saya wajibkan Anda untuk membayar 50 juta. Selanjutnya silakan Anda pasarkan selama 1 tahun. Nah, memasarkan selama 1 tahun di situ kan ada dua peluang. Kalau dapat konsumen, Anda dapat fee. Kalau nggak dapat konsumen, Anda rugi 50 juta. Kemudian Anda sepakat, akhirnya Anda bayar 50 juta, terus Anda memasarkan itu. Nah, 50 juta di sini yang terjadi adalah jual-beli peluang pasar. Model kayak gini kita nyatakan gornya besar, nggak boleh ya. Tapi kalau kemudian bayar sekian juta dan itu digantikan dengan layanan yang senilai, yang layanan itu bukan hanya sebatas ilmu yang terkait objek yang diperjualbelikan, tapi juga ilmu yang Anda bisa butuhkan di selain kegiatan ini. Misalnya dikasih tadi pendampingan, bimbingan, pendampingan dan bimbingan yang sifatnya umum untuk sebuah apa teknik marketing yang dibutuhkan oleh semua orang. Sehingga tidak hanya khusus masalah media yang diperjualbelikan. Misalnya ya, di sini supplier adalah supplier alat berat X yang alat berat X ini butuh untuk dipelajari. Kemudian Anda mendaftar, saya mau mendaftar untuk memasarkan alat berat X ini. Anda harus bayar dulu Rp590.000. Nanti Anda akan kami kasih modul, akan kami kasih pendampingan dan pelatihan. Tapi modul, pendampingan dan pelatihan terkait objeknya, terkait alat berat tadi. Begitu Anda nggak dapat pasar sama sekali, maka Anda nggak bisa menggunakan ilmu itu di kesempatan yang lain. Kalau kayak gini berarti kita bisa pastikan 590.000 tadi adalah jual beli peluang pasar, bukan jual beli jasa pendidikan. Tapi kalau jasa pendidikannya, coachnya diberikan untuk kegiatan yang sifatnya umum, bisa dipakai untuk marketing alat ini, juga bisa dipakai untuk marketing yang lain, dan itu Anda butuhkan, insya Allah tidak masalah. Cuman kalau saya melihat nilai 590 itu cukup besar, maka perlu dipertimbangkan kira-kira apakah modul yang dikasihkan tadi banyak, jumlahnya cukup banyak, ada 100 sekian tadi, kemudian bimbingan dan pendampingan yang diberikan itu signifikan atau tidak dengan nilai 590. Kalau signifikan, lanjutkan. Kalau kelihatannya tidak signifikan, saya punya dugaan di situ ada unsur goror yang cukup besar. Jadi kalau dalam hukum positif itu bisa dipidana itu kalau memang banyak korbannya itu, Ustaz. Nah, yang salah satunya model MLM itu, Pak ya? Ya, itu penipuan, itu ada banyak penipuan itu. Walaupun ada ada izin resmi, dia belum tentu clear ya, clean, belum tentu bersih dia. Dia bisa melakukan penipuan di situ. Udah ngambil duluan, karena di sini definisi penipuan itu adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, nah, atau orang lain secara melawan hukum dengan memiliki memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat. Jadi dia kelihatan kalau tipu muslihat itu kan biasanya kan banyak korban itu, Ustaz. Berarti jadi model money banyak yang jalan, apa istilahnya itu, kedaruratannya, dan memang secara sistemnya berjalan secara normal dan tidak ada yang dirugikan, ya, tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu menipu atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, barang sini bisa uang ya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan hutang diancam karena penipuan tadi. Jadi bisa seperti itu, apalagi dengan merugikan banyak pihak. Ya, di sini katakanlah korban, saya bilang itu bisa melakukan class action atau gugatan kelompok atau melaporkan secara pidana juga bisa, dengan syarat tadi ada nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat. Nah, tipu muslihat di sini yang perlu kita kembangkan, kita selidikin lebih dalam, karena unsur tipu menipu di sini agak istilahnya, kalau tidak kita gali lebih dalam biasanya suka larinya ke perdata. Kalau perdata kan bukan pidana penjara ya, atau pidana denda, ya, kerugian ya gitu. Seperti model money game itu, Pak ya, yang cukup ya, money game. Baik, kemudian ini Pak Sumandiar yang sering kali menjadi bahan pertanyaan kami. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita punya kekecewaan dalam bertransaksi, maka silakan dilaporkan ke BPSK, dinas terkait, atau ke pengadilan. Cuman yang jadi masalah, kita kalau ke pengadilan atau ke BPSK itu kan butuh effort yang besar. Katakanlah misalnya objeknya hanya nilainya 2 juta, 3 juta. Tapi kalau sudah naik ke pengadilan, bisa mengeluarkan dana yang lebih besar. Sehingga modal kecil, masalah kecil yang nilainya nggak seberapa, naik ke atas, itu butuh dana yang jauh lebih besar, modal yang lebih besar. Dan itu pun belum tentu menang. Nanti kita harus berurusan dengan banyak pihak yang cukup panjang. Akhirnya harus nyewa advokat. Kalau sudah berurusan dengan nyewa advokat, itu kan biayanya jadi lebih mahal. Nah, kira-kira Pak Sumandiar bisa nggak ngasih solusi biar masyarakat itu merasa bahasanya hukum ini betul-betul jadi payung ya. Karena sementara ini kan kita tahu undang-undangnya, cuman kita kalau mau menggugat, wah ini butuh biaya besar, nanti berurusan dengan ini, dan itu pun harus mengeluarkan tenaga yang banyak. Ya, ya itulah solusinya. Tadi kita melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, kalau belum ada badan itu, biasanya dia ada kantor sendiri kalau yang di kota-kota besar ya. Kalau di kabupaten yang agak pelosok, ngantornya itu di Dinas Perdagangan setempat. Tidak ada biaya di situ. Benar-benar dalam praktek sudah saya alami ini, Ustadz. Jadi ada jiwa kita yang dirugikan oleh developer. Nah, karena kalau pidana kan panjang kali lebar, walaupun sebenarnya secara resmi tidak ada biaya, tapi oknumnya ini yang kita nggak tahan ya, kalau laporan ke apa aparat setempat itu banyak apa uang yang bukan seharusnya kita bayarkan, tapi kalau perdata itu memang ada biayanya. Dan perdata itu tadi yang saya bilang tadi, kerugian tadi dengan BPSK. Dia sifatnya mediasi. Putusannya rekomendasi. Ya kalau apa istilahnya pelaku usaha itu tidak ngeyel sih, sebenarnya disuruh damai dulu, ditemukan nanti itu di BPSK itu. Ini damai aja nih. Apain sih itu ribut-ributnya? Ya itu tadi balik kepada akhlak si pelaku usaha itu sendiri, atau dari yang para pihak, misalnya kalau ada perjanjian utang-piutang secara online atau sewa menyewa secara online. Karena sekarang ini kan orang bertransaksi pasti rata-rata online. Misalnya sewa rumah kan kita apa berapa nih sewanya? Nah, kan lewat WhatsApp berarti kan udah transaksi elektronik itu sebenarnya. Atau lewat SMS, paling gampang itu WhatsApp ya, karena lebih cepat ya dan lebih mudah, rata-rata orang sudah memakai. Walaupun nanti pembayarannya kan bisa transfer elektronik juga ya. Penempatannya nanti juga ya harus secara fisik sih memang. Tapi transaksi ekonominya itu ya udah elektronik semua rata-rata. Apa yang enggak? Semuanya begitu. Kita melakukan transaksi ekonomi, sewa menyewa, beli makanan, malah terjadi di transaksi secara online atau elektronik. Baik, betul sekali Pak. Dan tadi juga menarik yang Pak Supandiar sampaikan. Jadi karena kita memang kesulitan melalui jalur hukum, kadang sampai kita juga merasa ketakutan, akhirnya kita membuat hukuman sendiri Pak, hukuman sosial ya. Iya. Jadi kalau ada yang bermasalah, kemudian nanti dia dikucilkan di grup. Ya, seperti atau, di grup. Namanya dibuat terkenal nggak bagus, iya. Di blacklist, jangan transaksi dengan orang ini, dia suka masalah. Akhirnya ujung-ujungnya seperti itu. Dan yang saya pernah dengar langsung dari Al-Ustadz Dr. Syafiq Basalama, iya. Beliau menyampaikan kalau memang kita kesulitan ya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dalam bermuamalah, ya salah satunya ini pakai sanksi sosial. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membolehkan adanya sanksi sosial, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubata. Beliau membahas tentang masalah penundaan utang. Layyul wajid, orang yang mampu untuk bayar utang, tapi dia suka menunda pembayaran utang, yuhillu irdahu wa uqubata. Menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Dan salah satu di antara bentuk menghalalkan kehormatan adalah dia itu boleh diingatkan, bahkan sampai ke tempat umum. Misalnya di grup, hati-hati dengan si Fulan, dia suka pakai jurus afwan akhi. Bisnis AA. Bisnis AA ya. Kalau punya masalah AA, dikit-dikit AA ya. Padahal utang nggak bisa lunas. Gampang kan? Hanya bisa dibayar dengan AA. Nah, akhirnya dengan cara seperti itu, maka dia mungkin malu di masyarakat dan seterusnya. Tayyib. Nah, saya menggambarkan atau saya punya bayangan seperti ini ya. Andaikan penerapan hukum di negara kita itu seperti yang terjadi di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masyaallah. Di mana kalau orang punya masalah, punya sengketa, datang ke Amirul Mukminin, kemudian menyampaikan masalahnya dan itu free. Enggak ada sogok. Gak ada oknum, gak ada pihak ketiga. Kemudian oleh Amirul Mukminin diputuskan dan itu mengikat kedua belah pihak. Baik, ini ada telepon yang masuk Pak Supandiar. Ya, ya. Kita beri kesempatan untuk masuk. Ya. Silakan. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan volume televisinya, Bapak. Iya, sudah, Ustaz. Siap, silakan, Bapak. Iya, dengan Widi di Pacitan, Ustaz. Silakan, Pak Widi. Ini, Ustaz, terkait dropshipping ya. Misalnya barang yang diperjualbelikan itu berupa barang-barang custom. Misalnya kaos, kaos custom sesuai permintaan dari calon konsumen. Nah, itu apakah diperbolehkan? Apakah termasuk akad istisna? Baik. Sudah cukup. Cukup, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini mohon maaf ada penjual roti yang... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Studio kita tidak kedap suara, jadi suara dari luar kadang masuk ya. Coba kita, ini mohon maaf lagi Pak Supandiar, ternyata pertanyaannya juga berkaitan dengan masalah hukum. Ya, enggak apa-apa. Kalau produknya custom dan Anda belum memiliki produk itu, berarti ini hanya bisa dilakukan dengan akad istisna ya. Custom itu kan berarti tertentu. Custom artinya tertentu. Dan salam muayyan itu hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Imam Syafi'i melarang salam muayyan, jumhur juga melarang salam muayyan. Dulu pernah kita bahas dropshipping itu kan dibawa ke kasus salam. Namanya salam hal. Jumhur melarang salam hal sehingga dropshipping di tempat kita praktek di Indonesia, dropshipping yang dipraktekkan di Indonesia menurut jumhur ulama dilarang. Kalau menurut Syafi'iyah diperbolehkan dengan syarat tidak muayyan. Nah, kalau kita pakai pendapat Syafi'iyah yang membolehkan dropshipping dengan syarat tidak muayyan, berarti dropshipping untuk barang custom hukumnya dilarang juga oleh Syafi'iyah. Maka berdasarkan kesimpulan ini, baik pakai pendapat jumhur maupun pakai pendapat Syafi'iyah, dropship untuk barang yang custom hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan melalui WA? Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Ya. Silakan. Ahwan Ustadz bertanya untuk Pak Supandiar. Ya. Tadi dijelaskan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, bisa dipidana. Sementara banyak toko yang masih menempel ketentuan itu. Dan bagi konsumen tidak mau repot dan tidak mau repot, Ustadz. Gimana Ustadz? Oh baik. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, Pak. Itu... tadi di halaman mana? Enggak, itu tambahan aja itu. Oh gitu, baik. Ya, karena ini yang sering terjadi di masyarakat, Ustaz. Barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan. Ya itulah kita tidak mau repot, mungkin juga ada trauma segala macam. Ya memang harus repot sih, karena kalau kita tidak kenal dengan pelaku usaha itu harus ada efek jera dan harus ada yang memulai setidaknya. Ya punya sedikit kemampuan ekonomi ya, karena memang hukum itu ya agak panjang kali lebar tergantung dengan pelaku usahanya itu sendiri. Bahkan kalau kita apa boleh dan harusnya kita mengingatkan ya, apalagi dia muslim ya, pelaku usaha itu muslim, kita harus ingatkan secara syar'i juga kan tidak boleh nih ya Ustadz ya, seperti klausul barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan tadi ya. Kalau ada rinciannya Pak? Oh, ada rinciannya. Coba, ya, ya yang sering terjadi itu kan kalau ini Ustadz apa yang sudah dibeli istilahnya secara umum ya, ini yang secara umum kan yang sudah dibeli artinya karena merasa tidak cocok. Di itu kan memang tidak boleh kalau yang apa, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Akan tetapi kalau apa speknya itu atau terjadi rusak bawaan, ya artinya ada barang kan yang bisa jadi barang itu masih di dalam. Katakanlah beli durian itu kan di dalam ya, kita nggak tahu seperti apa manis atau apa atau muda atau mungkin sudah busuk. Nah ketika ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Oh ini manis kata penjual kan atau pelaku usaha. Terus kami jamin manis. Nah, tapi tiba-tiba kita tukar dong, balikin. Ternyata nggak bisa balikin. Nah, itu maka terlarang yang seperti itu Ustaz. Yang barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Baik. Ini Pak, bisa juga dengan class action, artinya gugatan kelompok. Jadi kita peringatkan aja dulu, katakanlah minimarket atau seseorang ya, atau perusahaan yang sekitar lingkungan kita, kita peringatkan bahwa ini merugikan konsumen. Dan kita bisa kasih somasi beberapa kali dengan class action. Kalau udah apa puluhan bahkan ratusan konsumen di lingkungan itu sudah mengingatkan, ya insya Allah aparat akan bertindak karena konsumen apa istilahnya bersifat massal yang dirugikan itu Ustaz. Kalau kita sendiri-sendiri memang repot. Yang repot itu ketika terjadi apa kerugian massal atau penipuan massal seperti kasus penipuan properti yang menjanjikan kebun ini plus itu, tapi ternyatanya nggak ada sama sekali, konsumen tidak kompak. Padahal yang itu tadi kata antum tadi Ustadz, ada yang baru ngasih uang cicilan DP baru 1 juta, kan memang repot itu. Tapi bisa kita atasi dengan gugatan kelompok, artinya kita cari konsumen-konsumen lain yang dirugikan. Begitu, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Jadi pakai class action ini salah satunya ya, biar menguatkan gugatan ya. Betul, lebih kuat. Tayyip. Jadi tadi sudah disampaikan tentang barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Memang itu kaidah umum dalam fikih jual beli, karena jual beli itu sifatnya lazim, artinya mengikat kedua belah pihak. Berarti ya, kalau sudah deal maka tidak bisa dikembalikan secara sepihak kecuali atas kerelaan pihak yang kedua. Kecuali, nah rinciannya adalah kecuali jika di sana ada alasan yang kuat. Nah, alasan yang kuat itu bisa bentuknya khiyar aib, khiyar karena ada cacat, atau nah, khiyar gaben, nah, khiyar karena dibodohi, misalnya itu yang dimaksud dengan undang-undang. Nah, alhamdulillah. Sehingga saya kira yang disampaikan oleh Pak Supandiar tadi, undang-undang yang berlaku di negara kita, bahwa ketika ada alasan yang kuat, kemudian barang dikembalikan, maka pihak toko wajib untuk menerima. Tayyip. Kita coba angkat telepon yang masuk. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari Jogja, Ustaz. Pak Ahmad dari Jogja. Silakan Pak Ahmad. Ya, Ustaz mau tanya. Ini kan saya kan sebagai penggerak pebisnis dengan melalui Facebook Ads. Nah, jadi saya ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana hukum dari konsumen yang kita kan kalau sudah Facebook Ads ini kan kita nanti akan mengeluarkan biaya satu, kemudian ketika konsumen isi form yang ada di landing page-nya kita, konsumen akan kita akan membayar sejumlah tertentu, mungkin bisa sampai 100.000 kalau misalkan ternyata iklannya jelek gitu biayanya. Bahkan sekarang pajak Facebook pun sudah ada pajaknya. Nah, kalau misalkan konsumen isi jelas-jelas formnya, alamat kirimnya kemana dan sebagainya, tapi konsumen cancel atau membatalkan karena alasan bukan syar'i, cuman masalah, oh saya cancel aja atau bilang saya nggak punya uang, tapi sudah mengisi form lengkap. Nah, okay. Apa hukumnya? Satu lagi Ustaz, kita misalkan ya Ustaz, tadi kan Ustaz bilang bahwa kalau harta muslim itu... Sebelumnya Pak, mohon... Saya tanya dulu, apakah konsumen sudah transfer di sini ketika ngisi form? Belum. Mereka ngisi lengkap alamatnya. Jadi kan jelas di sana, di LP itu jelas semuanya tanpa ada yang ditutupin. Yeah. Di landing page itu tidak ada yang ditutupin. Dan ketika diisi form, nanti di form itu tulisannya bismillah saya beli. Berarti kan kami berpikir bahwa mereka sudah membaca semuanya dan mereka ngisi form lengkap, alamat lengkap. Dan itu kita wajib sebagai penjual untuk mengirimkan barang. Tapi ternyata mereka tidak transfer dengan alasan yang tidak syar'i. Dalam artian, ya dengan alasan tidak punya uang. Padahal harga sudah jelas tertera di sana. Baik. Satu lagi, apa hukumnya Ustaz? Kalau misalkan, tadi kan Ustaz bilang bahwa ada harta muslim itu tuh bukan hanya sekedar uang ya, tapi misalkan kekayaan intelektual dan lain-lain. Dan kalau misalkan yang terpajang di online, misalkan seperti Ustadz nih memajang video di YouTube gitu kan, kemudian kita ambil, kita potong bagian tertentu yang kita perlu, kemudian kita pakai buat ngiklan di Facebook gitu, apakah itu kita perlu izin dengan yang punya video, ataukah memang itu dibolehkan untuk menggunakan karena sudah terlampir di publik begitu? Itu aja Ustaz. Baik, jazakallah khairan Pak. Ya, jazakallah Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk bagian pertama kayaknya ranahnya Pak Supandiar nih Pak. Nah, kalau ada orang yang motong video di YouTube ya, kemudian dipakai untuk komersil ya, kira-kira secara undang-undang gimana ya Pak? Ya, itu melanggar undang-undang. Bisa orang pemilik video atau pembuat video itu bisa menggugat secara perdataan, bisa juga ke ranah pidana. Karena akan tetapi memang kalau video ini karya cipta ya, harus didaftarkan dulu. Kalau untuk pidana kalau secara perdata bisa. Putus? Oh? Lih. Baik. Sambil menunggu Pak Supandiar gabung lagi, kayaknya beliau live dari Zoom ya. Jadi untuk yang pertama, jika sudah isi form kemudian submit lalu dia belum transfer, sebenarnya kita perlu melihat tentang batasan deal akad yang terjadi saat transaksi jual beli online itu di posisi mana. Apakah posisi submit ngisi form ataukah posisi setelah konsumen transfer? Nah, yang kami pahami berdasarkan beberapa klausul di marketplace, deal terhitung sebagai akad yang deal adalah ketika di situ sudah transfer. Makanya kami sarankan Bapak, jika dia baru isi form kemudian submit, maka jangan langsung disiapkan barangnya. Tunggu dulu sampai dia transfer. Begitu dia transfer, baru silakan disiapkan barangnya. Kemudian yang kedua, untuk hak atas kekayaan intelektual, betul dalam Islam ini dihargai, dan para ulama menyebutkan hal itu, bahwasanya kekayaan tidak hanya yang bersifat materi, ada juga kekayaan non-materi. Dan termasuk di antara kekayaan non-materi adalah hak intelektual. Kalau dalam undang-undang kita harus didaftarkan dulu untuk bisa menjadi hak pribadi yang nanti punya hak untuk digugat jika ada pengguna lain. Tapi kalau dalam Islam, ya, daftarnya kemana? Kan tidak ada ya. Daftarnya ke masjid atau daftar kemana? Islam tidak mengatur itu. Namun secara hak pribadinya, begitu orang sudah memiliki, dia membuat, memiliki, kemudian ditaruh di tempat umum, maka itu belum menjadi milik umum. Kecuali untuk bagian penggunaan yang sifatnya umum. Nah, misalnya di YouTube, penggunaannya apa? Ya ditonton di YouTube, bukan di download. Kalau di download kemudian di dipotong lalu dipakai untuk apa? Kepentingan pribadi, ya jelas itu pelanggaran bagi hak orang lain. Wallahu taala alam. Karena itu kami sarankan minta izin dulu dan itu lebih selamat. Atau misalnya Anda buat konten sendiri biar nanti tidak melanggar hak milik orang lain. Tapi mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan mohon maaf ini koneksi Pak Supandiar putus karena ada masalah di device yang boleh gunakan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan kita haturkan jazahullahu khairan, terima kasih banyak kepada Pak Supandiar dan tim yang sudah memberikan layanan untuk tersedianya kajian di pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita penjagaan agar kita bisa selamat dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir dari buku Halal Haram Bisnis Online. Sehingga ini adalah pertemuan khataman. Namun insyaallah di kesempatan berikutnya kita punya insert ya, video-video tambahan atau materi-materi tambahan di luar dari materi buku yang ada di kajian kita setiap pagi. Wallahu ta'ala alam. Demikian insyaallah lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.